teringat tentang dia, jauh di mata, dekat di hati. Apakah sama yang ku rasa, ingin jumpa walau ada segan, tak ada niat untuk berpisah dengan. Jika memang masih bisa mulutku berbicara, satu kata yang ingin terucap, kan ku dengar caci dan puji dirimu padaku. Kita masih muda dalam mencari keputusan. Maafkan aku ingin kembali, seumpama ada jalan untuk kembali. Jika teringat tentang dia, jauh di mata, dekat di hati. Untuk berpisah denganmu.